Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang masuk al-mubah. Nah, amma hukmul mubah, ini ya. Sekarang itu kan amma hukmu al-mubah. Baik. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Coba siapa? Sudah ketemu belum antum? Coba dibaca mubah. Iya. Wala la sawaba fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Terus limakmurin bihi aw manhiyin ma'tub. Qala asy-syarih Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah taala, beliau menjelaskan hukum yang kelima, yaitu hukum mubah. Kalau Al-Juwayni rahimahullah taala menyatakan tentang mubah, yaitu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, yaitu sesuatu yang tidak diganjar dengan pahala atas perbuatannya dan tidak diberikan sanksi atau hukuman atas peninggalannya atau ketika dia tidak mengerjakan. Ini hukum mubah, ini hukum yang kelima. Nah, ini masuk ke dalam taklifi. Ini yang menarik, bahwasanya mubah masuk ke dalam cakupan taklifi. Ya, kenapa masuk ke dalam cakupan taklifi? Kata para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak menghendaki kita untuk meyakini bahwasanya perkara yang mubah itulah mubah. Harus diyakini dalam i'tiqad, perkara yang mubah itu dia yang mubah. Ya, jadi misalkan poligami, ta'adud, itu mubah, maka masuk dalam perkara taklifi ala qaul, menurut qaul yang lain sunnah. Tapi taruhlah mubah. Nah, ala qaul berarti dia adalah hukumnya mubah. Masuk ke dalam usul fikih taklifi. Dari sisi apa taklifnya? Pembebanan syariatnya, yaitu dari sisi i'tiqad, keyakinan bahwasanya dia adalah perkara yang mubah. Yakini dia adalah perkara yang mubah. Mesti yakin. Kalau tidak, maka berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah bolehkan. Demikian. Bisa dipahami sini? Assalam. Nah, qala mubah sendiri secara bahasa suatu yang dilapangkan, diluaskan, yang sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin. Nah, kalaupun secara istilah ini yang dijelaskan oleh ya, Al-Juwayni, yaitu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu wa la tarkih, sesuatu yang melakukan ya tidak diberikan ganjaran pahala kalau melakukan dan tidak diberikan sanksi ya apabila ditinggalkan. Qala amma hukmul mubahi fa huwa kama dzakara al-musannif. Adapun hukum mubah itu yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif. Nah, definisi al-musannif yaitu diberikan pahala atas apa perbuatan tidak diberikan pahala atas perbuatan yang dikerjakan dan tidak diberikan sanksi kalau ditinggalkan. La sawaba fi'lihi wa la iqaba fi tarkih, yaitu tidak ada pahala ketika mengerjakan, tidak ada dosa ketika meninggalkan. Wa hadha madhhabu jumhuril usuliyyin, inilah madhab jumhur mayoritas ulama ahli usul. Wal muradu bidzalikal mubahi Yang dimaksud dengan mubah ini adalah al-baqi ala wasfil ibahati, yaitu yang tetap di atas statusnya sebagai kemubahan. Ini yang dimaksud. Amal mubahu alladhi yakunu wasilatan limakmurin bihi aw manhiyin anhu. Adapun mubah yang dia menjadi sarana wasilah untuk sebuah perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, maka hukumnya ialah hukum wasilah ilaih. Ya, hukum wasilah ilaih itu hukum yang menjadi tujuan wasilah tersebut. Kama taqaddama. Sebagaimana yang telah berlalu. Sebagaimana disebutkan, makan buah itu mubah. Namun kalau makan buah menjelang waktu sholat berjamaah, sehingga makan buah tersebut memperlambat diri untuk menghadiri sholat, maka hukum makan buah yang tadinya mubah menjadi berubah statusnya. Ya, menjadi berubah statusnya. Ini bisa dipahami sini ya. Nah ini, jadi yang dimaksud dengan mubah ini ialah al-baqi ala wasfil ibahah. Dialah yang tetap dalam statusnya sebagai al-ibahah. Ya, al-ibahah, dia tetap mubah, bukan yang sebagai sarana. Ya. Terus berikutnya, ya, Saiful baca. Bisyagin kasiratin. Al-Hilli. Cukup dulu. Ya, sebelum saya membacakan atau kita membahas apa yang dibaca Akh Saiful, tadi ini penting ya, hukum mubah. Kalau hukum mubah yang terkait wasilah dari perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, itu berarti tergantung hukum wasilah ilaih. Wasilah ilaih paham enggak? Wasilah ini. Ini misalkan ya, antum beli celana. Beli celana atau beli sarung untuk sholat. Nah, untuk sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib. Nah, sholat hukumnya wajib. Nah, sholat tersebut, yang wajib tersebut itu namanya wasilah ilaih. Nah, beli sarung itu wasilah. Beli sarung hukumnya mubah. Tapi kalau beli sarung untuk menunaikan wajib, maka berubah hukumnya. Ya. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun, itu kata para ulama. Itu sesuatu yang wajib yang tidak sempurna dengannya, maka itu dihukumi wajib. Makan itu hukumnya mubah. Ini saya akan bacakan sedikit keterangan dari Asy-Syaikh Al-Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah taala di kitab beliau An-Nafahat Syarah Al-Waraqat. Ya, beliau menyatakan, ya, wa dafa bihadha anna al-mubaha qad yusabu ala fi'lihi idza nawa bihi ta'atan kama qala Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Ya, beliau menyatakan dipandang dari sesuatu itu mubah, ya, yang mubah tersebut, ya, terkadang dia mendapatkan pahala apabila dikerjakan, apabila dia meniatkan melakukan yang mubah tadi untuk ketaatan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa li ta'atillahi lahu qad lahu ma qad nawa, yaitu pahala dia akan sesuatu yang mubah terkadang mendapat pahala jika dilakukan dengan niat taat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam syairnya, tapi jika ketika makan disertai niat kuat, ya, itu mubah. Tapi kalau untuk kuat itu untuk taat pada Allah, maka baginya dia mendapatkan pahala dari niat tersebut. Kemudian Al-Khatib Al-Minangkabawi menyatakan, fa ajaba bi annahu la yusabu ala fi'lihi min haitsu wasfuhu bil ibahati wala yunafi bi annahu yusabu min haitsu at-ta'ah. Nah, kata Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi, beliau menyatakan, maka mubah itu tidak ada kaitannya dengan pahala. Itu yang dikatakan oleh Al-Juwayni, itu kalau dari sisi apa? Dari sisi sesuatu itu dihukumi mubah, maka tidak menutup kemungkinan melakukan yang mubah itu mendapatkan pahala karena dari sisi ketaatannya kepada Allah. Nah, kemudian kita bacakan. Tadi kata pensyarah Abdullah Al-Fauzan, beliau menyatakan wa tasbutu al-ibaha bi siyagin katsiratin. Nah, kita akan menetapkan itu ibaha itu dengan hal apa? Kita katakan itu adalah mubah, yaitu dengan berbagai redaksi yang sangat banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an was sunnah, ya, bi waradat fi nusus asy-syar'iyyati, yang terdapat di nas-nas syar'iyyah, minha di antaranya nafyul ismi wal junahi wal haraji, yaitu dinafikannya, ditiadakannya dosa, keberatan, ya, dosa maupun junah, lapat-lapat junah yang menyatakan tidak apa-apa, dan haraj, tidak ada keberatan. Lihat di footnote, ya, lihat di footnote, hada laisa ala itlaqih, tapi ini tidak mutlak, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Qala Syatibi, Syatibi berkata, idza qala syari'u fi amrin, fi amri waqi'in, la haraja fi, fala yu'khadu minhu hukmul ibaha, id yakunu kadhalik, id qad yakunu kadhalika, wa qad yakunu makruhan, fa innal makruha ba'dal wuku'i la haraja fihi, fal yatafaqqat hadha fil fi fil adillah. Nah, ini kata Asy-Syatibi di Al-Muwafaqat, beliau menyatakan pernyataan seperti ini kalau dikatakan tidak berdosa, tidak apa-apa, itu tidak mutlak bahwasanya itu adalah mubah. Terkadang syari' Al-Qur'an dan sunnah menyatakan dalam sebuah perkara yang terjadi la haraj, tidak mengapa, tidak mengapa, maka tidak bisa diambil kesimpulan hukum itu adalah mubah. Terkadang hukumnya memang demikian, terkadang hukumnya makruh. Ya, karena makruh setelah, ya, makruh sesuatu yang makruh setelah terjadinya itu memang ya udah tidak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian semisal firman Allah Ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, maka tidak, laisa 'alaikum junah, tidak ada junah bagi kalian, tidak ada keberatan, tidak apa-apa bagi kalian untuk mencari kelebihan dari Rabb kalian, karunia dari Rabb kalian. Maka mencari karunia Allah adalah mubah. Laisa 'alal a'ma haraj, ini dalam masalah jihad, ya. Maka tidak mengapa orang yang buta enggak ikut jihad. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj harajun, tidak ada keberatan untuk tidak ikut jihad bagi orang yang a'raj, a'raj orang yang pincang. Wala 'alal marid haraj, tidak ada keberatan untuk tidak jihad bagi orang yang marid, orang yang sakit. Berarti ini mubah. Dan firman Allah, innama harrama 'alaikumul maitah wad-damma wal-lahma wal-khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittugha ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Nah, ini juga lafaz mubah. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, ya, kemudian daging babi dan apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah. Maka barang siapa yang terpaksa tanpa melampaui batas ketika memakan dari itu semua, wala adin, dan tidak berlebihan, tidak nambah dia, tidak membuat dia kenyang, fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Berarti di sini lafaz-lafaz fala isma ini adalah mubah. Ya, ini dinafikannya isim, dinafikannya junah, dinafikannya haraj, dinafikannya dosa dan keberatan. Nah, ini berarti ini adalah mubah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian yang kedua, an-nasu 'alal hil, adanya nas atas kehalalannya. Ya, maka ini mubah. Semisal firman Allah, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafas ila nisaikum. Jadi halalkan bagi kalian di malam puasa Ramadan itu rafas, berjima ke istri-istri kalian. Nah, ini mubah. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay', Allah menghalalkan jual beli. Maka jual beli adalah hukum asalnya mubah. Ya, jual beli itu boleh. Ya, itu boleh. Namun terkadang kalau nanti datang ada taqyid, ya, ada pengikat yang menyatakan itu haram, ya berubah jadi haram. Ya, apabila telah dikumandangkan adzan kedua dalam sholat Jumat, berarti jual beli ketika itu sudah berubah hukumnya dari mubah menjadi haram. Nah, atau mubah ya yang menghantarkan kepada jual beli yang menghantarkan kepada yang haram, jual beli perkara yang haram, ya, jual beli khamr, jual beli ya itu perkara yang haram, atau bisa jadi wajib kalau dia mesti menafkahi anak istrinya dengan cara berjualan, ya berarti jadi wajib. Nah, itu yang ada kaitannya dengan wasilah ilaih. Berikutnya yang ketiga, kapan dinyatakan mubah? Ada munas ala tahrim, yaitu karena tidak adanya nas ala tahrim, tidak ada nas, tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan keharamannya. Ibnu Taimiyah menyatakan intifa'u dalil tahrim dalilun ala adami tahrim, ketiadaan dalil keharaman sesuatu itu adalah dalil atas tidak haramnya sesuatu tersebut. Tidak haram. Bisa dipahami sini? Ya. Baik. Nah, sekarang berikutnya coba Ricky, fadal. Ulang-ulang, akhirnya. Kurir, karir. Tasrifu amro maf'ul bih wa yutlaqu Cukup, kok beda? Kalau di anda ma'alaf dil halali ammu. Ah, terus kalau di anda? Lanjut Ricky. Pelan-pelan. Anak enggak ada nih fa'in kila. Ah, ada di bawah, jauh ternyata. Diulang fa'in kila. Min anna idkhala al-mubahi fil ahkam at-taklifiyyah innama huwa 'ala sabil at-taklifi wa hadha isti'malun wa hadha isti'malun ma'lufun ma'rufun fil lughati al-arabiyyati wa asalibiha mithlu al-aswadanu al-mislu ya boleh aswadan mimbabil hikayah terus lintangi wal ma'i wal abawan lil abawani lil umri wal abi Allahu ta'ala beda dia nih beda itu cetakan apa sih dari muslim dia waduh pakai maktabah Dar Al-Minhaj itu bagus. Ya. Pakai maktabah, cetakan maktabah Dar Al-Minhaj. Jangan apa pakai, biar sama aman. Ya, yang keempat kapan dikatakan mubah? Al-imtinan bima fil ayan minal manafi' wa ma yata'allaqu biha minal af'al. Ya, kapan dikatakan sebagai sesuatu itu sebagai mubah? Itu menyebut-nyebut nikmat. Ya, filayan pada berbagai benda minal manafi dari hal-hal yang bermanfaat, wa may ta'allaqu biha dan hal-hal yang terkait dengannya minal af'al. Dari berbagai perbuatan. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min aswafiha wa awbariha," dan di antara sofnya, sofnya itu kulit domba, "wa awbariha," awbar ya, itu kulit atau bulu dari unta, "wa asy'ariha," asy'ar jamak dari syar, maupun bulu-bulunya, ya, "asasa," itu adalah alat, itu bisa dimanfaatkan untuk alat-alat rumah tangga, "wa mataan," maupun harta benda, "ila hin," sampai batas waktu yang ditentukan. Maka ini disebut-sebut nikmat, maka berarti ini semua adalah mubah. Ya, jaket dari kulit domba, ya, sepatu dari kulit unta, dari bulu domba. Nah, ini boleh. Yang kelima, kapan dikatakan mubah? Al-qara'inu, adanya indikasi. Qara'in jamak dari qarinah. Ya, adanya indikasi-indikasi, allati tasriful amra, ya, yang memalingkan fi'il amr. Ya, fi'il amr minal wujub ilal ibahati, dari wajib ke mubah. Ya, semisal firman Allah Ta'ala, "Wa idha halaltum fastadu," apabila kalian sudah bertahallul, sudah tidak berihram, maka fastadu, maka berburulah, ya, maka berburulah. Nah, ini datang fi'il amr ini setelah sebelumnya ada larangan, ada larangan, adanya larangan, tidak boleh berburu ketika berihram. Nah, kalau sudah tahallul, ya, baru silakan berburu. Datang perintah fi'il amr fastadu. Namun para ulama menyatakan ini bukan wajib. Ya, namun itu adalah hukumnya mubah, karena secara umum fi'il amr yang datang setelah setelah larangan hukumnya adalah mubah. Ya, wa ya'ti hadza fi babil amri insyaallah. Akan datang ini nanti di babul amr insyaallah. Wa yutlaqu 'alal mubahi labdul halali, dan diitlakan kepada mubah lafaz yang halal, wajais, ya, dan jais, ya, boleh. Kalau di sana ada terusan nih, ma'anna lafdzul halali a'ammu, padahal lafaz halal itu umum, li'annahu la yutlaqu 'ala al-arba'ati, karena diitlakan kepada empat hal kalau lafaz halal. Ya, ini umum, wajib wal mandub wal makruh wal mubah. Wal mubah la yutlaqu ala salasa. Mubah tidaklah diitlakan kepada tiga hal tadi. Lakin al itlaq al mubah, lakin itlaqul mubahi ala mastawa. Ini antum enggak ada, tarafahu wal aslu. Enggak ada. Oh, di buku antum yang lain ada enggak? Ada. Ada. Wah, aneh cetakan antum ini. Apa yang dia sebutin kita enggak ada tadi kan? Apa hilang? Nah. Namun pengitlakan lafaz mubah alamat asalnya. Wa yutlaqu 'alal mubah al-jais. Terkadang diitlakan juga mubah itu adalah sesuatu yang jais. Ma annal jais kullu ma wafaqa asy-syari'ah. Padahal yang namanya jais itu, boleh itu ialah segala sesuatu yang selaras sesuai dengan syariat. Fa in qila ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkami at-taklifiyati ma annahu la kuflata fihi. Apabila dikatakan, "Loh, apa sisi dimasukkannya mubah ke dalam hukum-hukum taklifiyah, padahal tidak ada beban dalam mubah?" Wal jawab, maka jawabannya adalah maqalahu al-jumhurul usuliyin, yang dijawab oleh kalangan mayoritas ulama ahli usul, min anna idkhalal mubahi fil ahkami at-taklifiyati, bahwa dimasukkannya mubah ke dalam hukum-hukum taklifiyah, innamahu ala sabili taghlib, itu dari sisi taghlib saja, ya, taghlib yaitu lebih diunggulkan saja. Hadha istimalun ma'lufun, ini adalah penggunaan yang ma'luf. Ya, ma'luf itu isim maf'ul dari alifa ya'lafu. Ya, yang sudah terbiasa, ma'rufun, yang sudah dikenal fi lughatil arabiyyah wa asalibiha, di dalam bahasa Arab maupun uslub-uslubnya. Semisal aswadan. Ya, kalau kita katakan aswadan, itu apa aswadan? Litamr wal ma'. Aswad, padahal yang aswad cuma satu. Yang hitam cuma satu, tamar doang. Tapi dikatakan dua yang hitam. Itu apa? Tamar dan mak. Padahal mak bening, ya, air bening. Ya, kemudian abawan, ya. Abawan, dua bapak. Padahal enggak gitu dipahamin. Itu apa? Ya. Lil um wal ab. Itu ibu dan bapak. Komaron, ya. Komaron, dua bulan. Mana ada bulan dua, cuma satu. Yang dimaksud apa komaron? Matahari dan bulan. Hakada, ya, sampai sini ya, bisa dipaham. Terus dibaca sini, ya. Ya. Siapa? Pak Apip. Pelan-pelan bacanya ya. Mana Ibnu Taimiyah? Antum bawa buku apa? Syarah Warakat apa Majmu Fatawa? Wala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ala anna ahkam asy-syari'ah kullaha mudah penilai syariati syariati kullaha kullaha asy-syari'ah kullaha takali masyaqqatun wa masyaqqatun wa hadha fihi nadri nah nadri nadarun awamirillahi awamirillahi wa nawahihi bi annaha takalimu qawlun mustahdasun Awalu man istakmala itu hamzah wasol man istakmalahu nggak biasa dicucap manis kan ya? Hidupnya pahit. Mu'tazilatu. Wala yasihu itlaquhu ala jami'i ahkami asy-syari'ati. Oh, antum beda. Setelah huruf ro ya. Oh, kalau di ana syar'iyyah. Yang benar buku ana. Yang benar buku ana, cetakan Dar Al-Minhaj itu lebih mantap, syar'iyyah bukan syariah. Terus syar'iyyati. Wala jami'il ahkami syar'iyyati. Ya. Fa inna katiran minal furudi wal wajibati fadlan anil mubahati laisat takalifa khobar laisat laisat takalifa wala masyakoti jamak monas salim mansub tanda nasabnya apa? Kasra khobar laisa dia maktub ke takalif terus masyakotin tanwin ya, kemarin siapa yang ikut pelajaran syarah amriti tanwin apa namanya tanwin mukabalah tanwin emansipasi yang ada di jamak muannats salim karena mau menandingi nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Nah terus bal hiya wahatun wa hidayatun wa nurun ahkama syar'ihi mudhafun ilaihi ahkama syar'ihi bil yasri. Yusri. Bil yusri. Kalau yasri mudhaf. Yusri. Terus wa nafa'an haraju. Al haraja maf'ul bih dari nafa. Wa nafa'an ha al haraja. Nah, baik. Nah, sini dulu. Kita dari mana tadi Bang Abib bacanya? Ya. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan ini iskal ya. Ada iskal. Afwan, bukan ini yang kata Syekh Abdullah Al-Fauzan ya. Maksudnya terkait lafaz halal tadi dengan mubah gitu ya. Kalau ada lafaz halal dengan mubah. Hada iskal, hada al-iskalu mabniun ala anna ahkama syariah. Kemuskilan ini, keganjilan ini kenapa terjadi? Karena ini dibangun bahwa hukum-hukum syariat kullaha takalif, dianggap sebagai takalif, beban. Kok bisa mubah dimasukin ke dalam hukum taklifiyah? Sementara mubah tidak ada statusnya, kalau ditinggalkan is okay, enggak dikerjakan enggak dapat pahala juga, selama bukan jadi wasilah dari sebuah perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang. Ini mubah dalam hukum tatanannya, mubah tok. Kok masuk ke dalam ya taklifi? Nah, pertanyaan begini kan muskil ya. Karena keganjilan ini berarti ini dibangun di atas definisi awal yang sudah salah terkait hukum-hukum. Itu kalangan Mu'tazilah menyatakan hukum-hukum Allah adalah taklifiyah, beban. Ini ahlul kalam. Ya, ini istilah-istilah ahlul kalam yang sudah merasuk, enggak bisa lepas ke dalam ilmu usul fikih. Karena dahulu ketika Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, ya, kemudian itu aja yang digunakan. Baru kemudian muncul ya, Al-Baqilani, dialah yang digadang-gadang sebagai pertama kali memasukkan mantik, ya, kemudian perkataan mutakallimin ke dalam ilmu usul fikih. Dan ini dia terpengaruh dengan mantik Yunan, sehingga kalangan Mu'tazilah yang mayoritas ada di situ bergelut di ilmu usul fikih, memasukkan ya, mustalah-mustalah mereka ke ilmu usul fikih. Ya, sehingga kayak kemarin tuh, ya, kayak kemarin aja tuh sudah berbau Mu'tazilah. Definisi ya, definisi apa namanya? Ya, wajib. Definisi wajib itu apa? Kalau dikerjakan pasti dapat pahala. Haram kalau dikerjakan apa? Berdosa. Begitu kan? Padahal kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya itu perbuatan yang haram, duna syirk, selain syirik, gimana? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah, tapi ini udah seolah-olah udah enggak bisa lepas. Enggak bisa lepas, begitu. Nah, ini kemuskilan ini dibangun di atas pendapat bahwasanya hukum syariat kullaha takalifu. Semuanya itu adalah pembebanan. Wa masyaqqat, wa masyaqqatun. Semuanya adalah keberatan. Hadza fihi nadhar, ini perlu diteliti lagi. Fa inna wasfa awamirillahi wa nawahihi bi annaha takalifu, karena pensifatan ya, disebutkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah bahwa dia adalah takalif, beban, itu qaulun mustahdatsun, adalah perkataan yang baru, yang diada-adakan. Ya, yang baru. Enggak dikenal di era salaf dahulu perintah-perintah Allah disebut sebagai hukum taklifi. Larangan Allah disebut sebagai hukum taklifi. Enggak ada kayak begini. Wa awwalu man istamalahu al-Mu'tazilah, tuh yang pertama kali menggunakan lafaz-lafaz ini siapa? Kalangan Mu'tazilah. Ya, kita sudah sering singgung. Dua dari empat buku induk usul fikih ya, itu dua berasal dari Mu'tazilah. Sedangkan dua yang dari selain Mu'tazilah terpengaruh juga, yaitu bukunya Al-Juwayni Al-Burhan maupun bukunya Al-Ghazali Al-Mustashfa. Terpengaruh juga Ahlul Kalam. Nah, maka jadilah ya, buku-buku usul fikih seolah-olah seperti itu. Hukum-hukum syariat beban, beban, beban, beban, berat, berat, berat, berat. Wala yasihu itlaquhu ala jami'il ahkam asy-syar'iyyati. Nah, kata beliau, maka tidak sah diitlakkan, disebutkan secara mutlak seluruh hukum-hukum syariat itu takalif, beban, ya masyaqqah. Fa inna katsiran minal furudil wajibati, karena banyak sekali dari hal-hal yang wajib, fadlan anil mubahati, terutama lagi dari perkara-perkara yang mubah, laisat takalifa wala masyaqqatin, bukanlah beban apalagi keberatan. Ya, bal hiya rahatun, bahkan dia adalah rohah, ibadah yang menyenangkan, hidayatun, petunjuk, nurun. Ya. Contoh menikah, ya. Menikah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ragib, menikahlah kalian. Man ragiba an sunnati falisa minni, sampai digituin. Ya. Siapa yang enggak suka sunnahku ini menikah, maka dia bukan bagian dari sunnahku. Kata Ustaz Uncep Al-Hanbali, Uncep Hanbali Al-Batawi dalam ceramahnya, ibadah yang paling gurih nikah katanya. Tuh, ibadah yang paling gurih. Nah, Ustaz Uncep, Kiai Haji Uncep Hanbali Al-Batawi. Ibadah yang paling gurih kata dia. Yang paling gurih. Paling gurih apa? Menikah kata dia. Kasih motivasi. Makanya nikah lagi katanya. Tuh, Masya Allah. Nah, ibadah yang paling gurih itu Bang Habib. Berarti apa apa di sini taklifnya? Taklifnya apa di sini? Kata Nabi kan ya masyarakat sabab manis tata minkum al-ba'fal yatazawwaj, siapa yang udah mampu nikah, nikahlah. Berarti masuk dalam hukum taklifiyah enggak? Ya, taklifiyah. Beban enggak? Beban apa orang enak? Paling gurih kata Kiai Haji Encep Hanbali. Ibadah yang paling gurih nikah katanya. Terus di cepat nikah harus oh, Bang Apep itu mah. Ya, jadi apa yang berat? Ya, enak ya enggak? Ya enggak Bang dan kayak. Antum kapok kan? Kapok ya? Enggak apa. Buktinya enggak mau lagi. Oh, gitu ya. Iya dah. Atur dah. Nah, ibadah itu justru ada yang rohah, menyenangkan. Hidayah, ya. Bahkan Nabi enggak menyatakan sholat, bahkan sholat itu sebagai beban. Nabi panggil Bilal, Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Berarti apa? Nyaman dengan sholat. Nyaman dengan sholat. Dahulu para salaf, ya, sebagian salaf ada yang kakinya itu luka dan kata tabib mesti diamputasi. Ya. Dahulu kan belum ada obat bius, gimana amputasinya, motongnya? Kata keluarganya gampang, pas dia sholat. Kalau dia lagi sholat, dia begitu menikmati sholatnya. Dan dia sampai lupa daratan kurang lebih gitulah. Maka pas lagi sholat, datang tabibnya. Diamputasi. Gak berasa betul-betul. Nikmat. Masya Allah. Nikmat. Seorang sahabat sedang ya berjaga di Hirosah, di penjagaan Ribat kaum muslimin. Lagi sholat. Malam. Dipanah musuh. Wah, tahu dia dipanah, tapi lagi nikmat. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran lagi sholat. Mana yang taklif? Mana yang di situ berat? Nah, makanya kalau kayak gitu itu kan udah tingkat ma'rifat ya. Kita belum nyampe. Kita tingkat yang syariat aja lah. Yang tingkat yang syariat, apa? Nikah. Oh, itu nikah itu enak itu. Mana yang beban di nikah? Ya, gurih katanya. Ibadah yang paling gurih katanya. Kata Haji Encep Hanbali Al-Batawi. Saudaranya Ricky tuh. Waqad wasafallahu ta'ala ahkam asy-syar'ihi bil yusri. Allah telah mensifati ya, mensifati hukum-hukum syariatnya dengan yusr, dengan kemudahan. Ya Allah, Allah beritahukan kepada kita ya, dengan kemudahan wa nafa'anha al-haraja, dan menafikan keberatan dari ibadah tersebut. Nah, berikutnya dibaca di sini. Ya. Coba Hafid. Nah. Hafid datangnya Jumat aja nih usul fikih. Nah. Oh Masya Allah. Antum peci antum udah pas tuh, eh? Buat akad lagi. Nah. mutafaq fi hati. Nah, terus nama jaa dzikru bukan zakaro. Nama jaa dzikru taklifi fi maulidi nabi. Qul li ta'ala la yukallifullahu nafsan waqa'a fil amri taklifin. Taklifun. Taklifun. Fala yukallifu illa qadaral wasa'i. Li'annahu yusamma jami'u syari'ati. Fala yukallifu illa qadrul wasi. Fala yukallifu illa. Fala yukallifu. Fala yukallaf, maka dia tidaklah dibebani qadrul wasi. Nah, yaqulu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, walihada lam yajib fil kitabi was sunnati wa kalami salafi itlaqul qawli alal imani wal amali salih innahu taklifun. Oleh karena itu tidak terdapat di Al-Quran dan sunnah maupun ucapan para salaf, yaitu pemutlakan ucapan pendapat bahwa iman amal soleh itu adalah taklif, pembebanan. Tidak ada kayak begitu. Waqad yutiku dhalika kathirun minal mutakallimin, yang mengitlakan, mengatakan secara mutlak ibadah amal soleh itu adalah beban, itu adalah kalangan mutakallimah, ahlul kalam, ya, dan kalangan mutafaqqihah, mutafaqqihah, ya, kalangan fuqaha, ahli fikih. Wa inna majaa dzikru taklifi fi maudhi'in nafi. Namun kalaupun datang penyebutan taklif di Al-Qur'an maupun dalam hadis, itu pun dalam konteks menafikan. Dinafikan beban berat itu sendiri, dinafikan berat. Dinafikan ibadah itu ada sebagai sebuah beban. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, ya, seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Tuh, dinafikan beban. Taklif justru dinafikan, bukan ditetapkan. Ini terbalik, kalau kalangan mutakallimah menetapkan ibadah itu takalif. Jadi orang, waduh, berat. Berat semua. Padahal kata Kiai Haji Encep Hanbali Al-Batawi, ibadah itu ada yang gurih. Yang paling gurih nikah, kawin, kata dia. Ya, barakallahu fihi. Nah, ini benar tuh, secara enggak langsung dia membantah siapa? Mu'tazilah. Nah. Secara enggak langsung, ya. Insyaallah. Hah? Nah, iya. Mana lagi tadi? Ai in waqa'a fil amri taklifi. Nah, kalau memang terdapat, ya, jika memang terdapat dalam sebuah perkara fil amri taklifun, ya, ada beban, fala yukallafu illa qadrul wasi. Maka seorang tidaklah dibebani kecuali dengan kemampuan dia. Qadrul wasa itu kemampuan dia. Kadar kemampuan dia. Wa nahu la yusamma, ya, dan tidaklah dinamakan jami asy-syari'ah taklifan. Seluruh syariat itu dinamakan sebagai beban, tidak. Manaha, ya, padahal mayoritasnya, ghalibaha, ya, mayoritasnya, kebanyakannya justru syariat itu qurratul uyun. Ya, penyejuk mata. Salat penyejuk mata, ya enggak? Nikah menyejukkan mata, ya enggak? Wah, mantap. Ya, tanya Riki. Ya, Riki habis nikah gimana, Riki? Habis nikah Riki? Gurih, masya Allah. Gurih tuh kata Riki tuh, bis nikah. Ya. Nah, kemudian ibadah tersebut apa? Syariat, sururur kolbi. Ah. Kolbu gembira, ya kak? Gembira. Orang habis nikah itu kan nikah ibadah. Nah, habis nikah itu gembira kolbu dia. Ah. Langsung sok gaya deh, ngecek itu ngebully jomblo. Walaupun terkadang ketemu yang tadut dibully balik. Tuh Bang Apip kalau ketemu jomblo, masya Allah, tukang bully di sini aja dibully dia. Wah, kemudian mana lagi? Waladatul arwah, kelezatan jiwa, roh gitu. Wa kamalin na'im, kesempurnaan nikmat itu ibadah tersebut, syariat tersebut. Mana yang beban wahai Mu'tazilah? Ini Mu'tazilah, kalangan mutakallimun. Ya. Nah, jadi siapapun yang belajar usul fikih, ya, itu harus melalui metode Ahlussunnah. Ya, harus melalui metode Ahlussunnah. Kalau enggak melalui thariqah Ahlussunnah, dia akan terbawa secara tidak langsung kepada pemahaman Mu'tazilah, Asy'ariyah. Jadi harus dengan thariqah Ahlussunnah. Nah, ini harus dijelaskan. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Kalau enggak nanti kita akan ikut-ikutan. Oh iya, ini syariat beban, taklif, taklif, taklif. Enak aja taklif. Gurih kok. Nikmat. Masya Allah. Nah sekarang al-mahdur wal-makruh. Masuk sekarang al-mahdur wal-makruh. Qala al-musannif rahimallah. Ya. Wal-mahdur. Ini perkataan al-Juwayni. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Berikutnya yang mahdur, yang haram, mahdur isim maf'ul, hadara mahdur. Yang dilarang, yang diharamkan itu adalah ma yusabu ala tarkihi. Itu adalah sesuatu yang diberikan pahala ala tarkihi kalau meninggalkannya. Yu'aqabu dan diberikan sanksi hukuman ala fi'lihi kalau dikerjakan. Ini secara global. Kalau perincian ya mesti ya berzina haram. Kan di sini kalau ditinggalkan dapat pahala, ya enggak? Tapi kalau ditinggalkan karena ketahuan, dapat pahala enggak? Enggak, bahkan dosa. Mau berzina ya, mau berzina ketahuan sama istrinya digerbek. Digerbek, digedor-gedor. Padahal udah buka baju semua, bla bla bla, udah tinggal diketaki. Mukadimah udah tinggal eksekusi, digerbek dar. Jadi enggak jadi. Nah, kalau begitu dapat pahala enggak dia? Dapat pahala enggak? Enggak. Gak dapat pahala, dosa iya. Dosa, oh iya dosa. Ya, dua orang yang membunuh kata Nabi di neraka dua-duanya. Membunuh dan terbunuh. Korban dan pelaku. Ya. Kalau tak sahabat, kalau yang bunuh oke lah wahai Rasul. Yang terbunuh korban kok di neraka juga? Kata Nabi kana harisan ala qatli akhihi. Iya, karena dia sebelum terbunuh pun juga begitu berambisi untuk membunuh saudaranya. Mati duluan. Dosa. Kayak begitu. Semangat. Ya. Nah, jadi ini ya enggak mutlak, ini hukum asal aja. Kalau niatnya karena Allah ya, niatnya karena Allah. Masih ingat enggak kisah tiga orang yang disebutkan oleh Nabi masuk ke goa? Ya, dari badai dia masuk ke goa, kemudian mulut goa ditutup oleh batu besar. Ya, masing-masing bertawasul dengan amal soleh mereka, minta agar dibukakan goa. Apa tawasulnya dia? Salah satunya dia cerita dulu dia senang sama saudaranya perempuan, ya, sama kerabatnya cantik. Ya. Dia pernah mengajaknya untuk berzina nggak mau. Ya. Ya kemudian perempuan itu butuh bantuan uang, minta tolong ke dia dengan syarat, ya, dengan syarat berzina. Perempuan itu awalnya terpaksa. Ya, sampai ketika dia sudah di atas paha perempuan tersebut, sudah siap eksekusi, perempuan itu menyatakan ittaqillah, bertakwa, takutlah kepada Allah. Akhirnya dia enggak jadi karena takut pada Allah, meninggalkan tadi, dapat pahala. Ya enggak? Akhirnya dia gunakan amal dia tersebut untuk bertawassul dan Allah bukakan. Bukan karena kegerebek enggak jadi. Ya. Kenapa enggak jadi? Kegerebek. Ya. Kegerbek, jadi enggak jadi. Oh, itu dosa. Nah, ini yang takut kata Allah. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, ya, dan diberkenakan sanksi hukuman atas perbuatannya. Wal makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sedangkan yang makruh itu adalah yang diberikan ganjaran atas kalau dia meninggalkan yang makruh tersebut, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, namun tidak diberikan sanksi atau hukuman apabila dia mengerjakannya. Ya. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, kita baca syarahnya di sini. Mirsam sudah baca belum? Belum. Ah, tafadhol. Minal hadari. Minal hadari. Bimaknal mani. Yukaru hadarta syaiha. Hadartu. Hadartu syaiha ida haramduhu. Ida haramduhu. Nah, terus. Bahwa rajihun ilal mani. Pemikum kawru ta'ala. Pemakana atau rabbika mahduru. Pastilahan. Ma tolaba syar'u. Tarkahu. Tolaban jaziman. Minal afali. Ka hukumil walidaini wa isbari siyabi awil akwali kal wibati aw akmalin ulubi kal haqdi wal hasadi haqdi kal haqdi wal hasadi wal qaidul awalu bil ikhrajil wajibi wal mandubi wal ubahi wal qaidul thani ikhrajil makruhi wal haramu wal halali yukalu hada halalun wa hada haramun kama qala ta'ala wala taqulu bima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba wa amma qawlu rusuliyina alharamu lidul wajibi fa innama huwa bi ibari taqsimi ahkamin taqfifi fa yu'arrafu alharamu bi iddi ta'rifil wajibi kama taqaddama wa hukmul muharrami ma dzakarahu al-mu'allifu man annahu yusabu 'ala tarkihi lakin bi qasdil imtithali wa dzalika bi ayyi yakuffa min bukan man tadi min annahu yusabu 'ala tarkihi wa dzalika bi ayyi yakuffa 'anil muharrami imtithalan li nahyi syar'i qasidan bi dzalika wajhullahi ta'ala maf'ul dari qasidan. Qasidan isim fa'il beramal-amal fa'il. Terus falau tarakahu linahwi khaufin min makhlukin au hayalin au riyalin au hajizin salima minal ismi li'annahu lam yartakib haraman walakin la ajra lahu li'annahu lam yaqsid wajhallahi wajhallahi bitarkihi min harami. Tanggung-tanggung sedikit. Wa amma fa'il. Wa amma fa'ilul muharrami bila udrin fahuwa mustahikun lil ikobi wala yarzamu tahakwakumu fahuwa tahtal masyiyati fatabat damal kalamu ala dalika fi babil wajibi. Ya, hasbuk cukup. Yang keempat, ya, dari min aksam hukmi taklifi al-mahdun, itu sesuatu yang diharamkan. Wahuwa lugatan dari sisi bahasa, apa itu mahdur? Ismu maf'ulin minal hadara bimakna al-man'i. Dia adalah isim maf'ul dari kata hadara yang maknanya adalah al-man'i, mana'a. Nah, misalkan dikatakan hadar tu syai'ah, aku menghadar sesuatu. Apa maknanya? Idza haramtu, apabila aku mengharamkannya. Wa huwa raji'un ila al-man'i, dan itu kembali nanti ke mana? Pencegahan. Ya, di antara firman Allah Taala, kenapa al-hadar itu adalah maknanya al-mana? Wa ma kana rabb wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Apa makna mahdura? Mamnu'a. Ya. Dan tidaklah pemberian Rabbmu mahdura, mamnu'a, tercegah, terhalang. Wastilahan nas, adapun secara istilah, apa itu al-mahdur? Ma talaba syar'u tarkahu talaban jaziman minal af'al, yaitu yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan talaban jaziman, dengan tuntutan yang tegas. Ya, minal af'al berupa perbuatan, misal hukuk al-walidain, neraka pada orang tua, wa isbali asyabi, ya, pakaian isbal. Nah, ini apalagi perbuatan-perbuatannya, ya, menyakiti orang lain dengan tangan, ya, dan yang lainnya. Wal aqwal atau ya dari ucapan, misal ghibah, namimah, atau amal dari amalul qulub, misal haqad, ya, haqdi, ya, dendam, al-hasad. Hasad jadi bahasa kita ya. Apa? Dengki. Ya. dengki. Wal qaid al awal, tapi perhatikan syarat awal itu li ikhrajil wajibi wal mandubi wal mubah. Itu untuk mengeluarkan wajib, mandub, mubah. Bahwasanya wajib, mandub, mubah tidak termasuk dalam cakupan pembahasan al-hadar. Al-qaid tsani li ikhraj al-makruh. Syarat yang kedua untuk mengeluarkan makruh. Ya, untuk mengeluarkan makruh. Kalau qaid yang pertama dia diberikan pahala kalau meninggalkan. Ini wajib tidak demikian, sunnah tidak demikian, mubah tidak demikian. Karena kalau mahdzur, kalau ditinggalkan berdosa. Qaid yang kedua, wa yu'aqabu 'ala fi'lihi. Qaid yang kedua. Ya, syarat yang kedua, pengikat yang kedua, dia diberikan ganjaran kalau diberikan sanksi kalau dia melakukan. Maka di sini enggak termasuk makruh. Ya, enggak termasuk makruh. Wal haram ditul halal. Haram adalah kebalikan dari yang halal. Dikatakan hada halalun, hada haramun. Ini halal, ini haram. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. Janganlah kau mengucapkan, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sifati dengan lisan kalian ini dengan kedustaan. Hada halalun, hada haram, ini halal, ini haram. Litaf, ya, litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba, supaya kalian menipu dengan kedustaan atas nama Allah. Wa amma qaulul usuliyyin, adapun ya ucapan para ulama ahli usul, al-haramu diddul wajib innama huwa bi'tibari taqsimi ahkamit taklif, itu kalau dari sisi tinjauan pembagian hukum-hukum taklifi. Ya, fa yu'arrafu al-haramu bididi ta'rifil wajib, maka haram didefinisikan dengan kebalikan dari definisi wajib, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Kalau misalkan makruh, nanti ada dua bahasa, makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih yang kita kenal, yang kita kenal, yang di sini bahasanya wala yu'aqabu wala fi'li, la yusabu wala tarkihi wala yu'aqabu wala fi'li. Makruh yang tidak diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya, dan tidak diberikan ma yusabu, yaitu yang diberikan pahala atas orang yang meninggalkannya, namun tidak diberikan sanksi atau hukuman bagi yang meninggalkannya atau yang melakukannya. Afwan, yang melakukannya, yang mengerjakan tidak dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala. Nah, makruh ini kalau bahasa kita dibenci. Nah, makruh tanzih itu definisi ini tanzih. Ada makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Lafaz-lafaz yang sering dilontarkan oleh para imam. Imam Ahmad menyatakan sholat menghadap kuburan makruh. Maksudnya makruh tahrim, makruh haram. Nah, para ulama menjawab perbedaan haram dan makruh tahrim. Ya, para ulama menyatakan al-haram ma nabata nahyu ma sabata nahyuhu bidalilin qat'i wa la yahtamilu ta'wil. Kalau sesuatu yang haram ialah sesuatu yang dilarang berdasarkan dalil qat'i. Ya, dalil qat'i dilalahnya yang tidak mungkin diarahkan ke makna yang lainnya. Wal makruh karahat tahrim, adapun yang makruh, yang makruh tahrim itu adalah masa batana yuhu bidalilin yahtamilu ta'wil. Ya, itu adalah perkara yang dilarang berdasarkan dalil tapi memungkinkan diarahkan ke makna yang lain. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Minangkabawi ya di kitab beliau An-Nafahat, ya, hasiah dari syarah dari Al-Warqat. Nah, kemudian mana lagi sekarang? Hukmul muharram. Ini. Hukum sesuatu hal yang diharamkan, ma dzakarahu al-mu'allifu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif, min annahu yusabu ala tarkihi. Yaitu bahwa dia akan diberikan pahala bagi yang meninggalkannya. Namun lakin, kata beliau, ini catatan penting. Ya. Bikosdil imtisal. meninggalkannya itu dengan maksud tujuan niat melaksanakan perintah, ya, melaksanakan perintah, bukan karena ketahuan takut digerebek, ya, itu tetap dapat dosa. Wadhalika bi ayyaku fa'alal muharram imtisalan, yaitu dengan dia meninggalkan perkara yang diharamkan karena imtisalan, melaksanakan perintah, linahyi syar'i, karena ada larangan syariat, qasidan, dengan dia meniatkan bidzalika wajhallahi, hal tersebut ketika dia meninggalkan yang haram dia meniatkan mengharapkan wajah Allah. Falau tarakahu linahu khaufin min makhluqin, kalau dia meninggalkan perbuatan yang haram, kenapa? Karena takut dari makhluk. Au hayain, karena malu. Au riain, karena ria. Au ajizin, karena enggak mampu. Salima minal ismi. Terkadang dia bisa selamat dari dosa. Li'annahu lam yartakib haraman, karena dia tidak terjatuh ke dalam yang haram. Lakin la ajra lahu, tapi tidak ada pahala buat dia. Kenapa? Li'annahu lam yaqsid wajhallahi bitarki lil harami, karena dia tidak meniatkan mengharapkan wajah Allah ketika dia meninggalkan yang haram tadi. Lihat di footnote nomor 1. Bal qala ba'duhum, namun sebagian ulama ahli usul berkata, ya samu, dia tetap berdosa. Orang yang meninggalkan yang haram, ya, yang meninggalkan yang haram karena malu, karena ria, karena enggak mampu, karena yang lainnya. Kenapa? Li'anna taqdima khaufil makhluqi 'alal khaufillahi ta'ala muharramun, karena mendahulukan takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah itu haram. Ya, dia enggak berani minum-minum di depan gang. Kenapa? Enggak enak sama orang-orang. Ya, dia takut enggak enak. Kada ar-riya, demikian pula ar-riya. Ya. Demikian pula riya. Riya itu ya lain, lebih besar lagi dosanya. Ya. Nah, namun ya, penjelasan ulama usul yang lainnya menyatakan dia berdosa nah, kalau ada ya sudah pada sampai dia berambisi sekali. Berdasarkan hadis dua orang yang membunuh dan terbunuh di neraka. Al-qatil wal maqtul fin nar. Dua orang bertikai, mukmin bertikai, keduanya berantem, keduanya masuk neraka. Ya, yang satu mati, yang satu enggak. Kata sahabat, yang mati kalau yang terbunuh ya yang pelaku oke lah. Yang terbunuh gimana ya Rasul? Kata Nabi tadi. Ya, kana harison ala qatli akhihi. Yang terbunuh juga di neraka, kenapa? Karena dia begitu berambisi untuk membunuh saudaranya. Dia udah berambisi mau berzina. Oh, udah buka celana, buka apa? Kegerebek. Nah, Satpol PP. Ah. Kegerebek Satpol PP. Atau dia sudah transaksi suap, sogok menyogok, ya, ini yang menyogok disogok kan di neraka, dia sudah transaksi, belum terjadi sudah itu KPK apa namanya, OTT, nah, operasi tangkap tangan, nggak jadi, nah, tetap dia kena gitu, karena dia sudah begitu berambisi, ya, bisa dipahami nggak sini, ngerti nggak, ya? Dia mau nyanyi-nyanyi di kamar mandi, tapi nggak enak, ada orang, ya, nggak enak lah, mau mandi, mau nyanyi lo lo lo lo gitu kan, kayak orang gila di kamar mandi, ya, kan ada tuh, kayak orang gila di kamar mandi sambil keramas, lo lo lo, kayak orang gila ya, nah, dia biasa begitu, ya, nah, cuman nggak enak, nah, tetap berdosa, ya. Tetap berdosa. Ada dangdutan, oh dia mau nonton, oh jadi ya, kenapa? Gak enak sama ikhwah, ya, gak enak. Ntar kalau ketemu aneh ditahdir lagi katanya, ya. Ya barakallahu fiik. Nah, ini berarti takdimul khauf ala makhluk. Ya. Takdimul khaufil makhluk ala khaufillah berarti ini. La ilaha illallah. Berikutnya, wa amma fa'ilul muharram bila udrin fahuwa mustahiqqun lil iqab. Adapun pelaku perbuatan yang haram tanpa udur, dia enggak terpaksa. Ya, maka dialah yang layak untuk dihukum. Fala yalzamu tahaqququhu. namun tidaklah melazimkan, mengharuskan itu mesti tahaqququhu, betul-betul terjadi penghukuman dia di neraka. Ya, fahuwa tahta al-masyiat, al-masyiah. Karena dia di bawah kehendak Allah. Ini ya, Syekh Abdul Fauzan ini adalah seorang ulama salafi Sunni. Jadi berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah apa? Pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Enggak ada tuh istilah-istilahnya syafaat. Istilah keluar dari neraka Mu'tazilah mengingkari. Khawarij mengingkari. Ya, kalau orang udah masuk neraka, ya udah, enggak ada keluar tuh. Kalau orang sudah melakukan dosa besar, ya sudah, tidak ada namanya itu kecuali Allah mesti melaksanakan janjinya. Mereka memaksa Allah, Allah mesti melaksanakan janjinya untuk menghukum pelaku dosa besar. Nah, ini Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, pelaku dosa besar selain kesyirikan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah adab, ya Allah adab. Allah ampuni, Allah ampuni. Ya fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Wa taqaddama al-kalamu ala dhalika fi babil wajib. Telah berlalu pembahasan itu di bab al-wajib. Masih ada waktu enggak? Hah? Udah cukup deh ya? Cukup ya? Makruh nanti pekan depan insyaallah. Ya, yang mau bertanya taqaddalu, silakan.